بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik asyik membahas tentang Al-Mawsul. Al-Mas'alatu Al-Hajiyata Asyah. Masalah yang ke-11 Al-Mas'alatu Al-Hadiyata Asrah. Allati Batu Allati Indatoyi الفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا. Zatu seperti alati, yakni mufat manas, ya. Menurut Bani Toyib. Dan yang fasih, zatu ini mabni dhammah, baik ketika rafa, nasab maupun ja'. Contoh ja'at zatu qamat sama dengan allati qamat, ya. Ra'aitu zatu qamat sama dengan allati qamat, ya. Maratu bidatu qamat sama seperti allati qamat. Nah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah ashah. Masalah yang ke-12. Dawatu. Dawatu. Kallati. Dawatu. Allati wahya mabniyah total Allah. Takulu ja'at zawatu kumna, ra'aitu zawatu kumna, marartu bi zawatu kumna. Wa minhum mayyu'ribuha, mayyu'ribuha i'raba jam'il mu'anasi salim. Takulu ja'at dawatu kumna, ra'aitu dawati kumna, maratu bidawati kumna. Wadalika qawluhu wa kallati aydan ladayhim dhatu wa mawdi allati ata dhawatu Allah wa kallati aydan ladaihim dhatu wa maudi allati ata dhawatu. Nah, dhawatu ini dihukumi seperti allati menurut Bani Toyik juga, dan hukumnya mabni tomah. Kau katakan jangan dawatu kumna, ra'aitu dawatu kumna, maratu bi dawatu kumna, dan sebagian dari mereka, sebagian dari Bani Toyik sendiri, ada yang mengikrabnya dengan ikrab jamak wa nasalim rafa pakai domah nasab jamak kasar. Ja'at dawatu kumna, ra'aitu dawati kumna, martu bidawati kumna. Itulah yang dimaksud wa kallati aydan ladaihim dhatu wa maudi allati ata dawatu. Seperti allati menurut mereka juga Bani Toyik dhatu, dan menempati tempat lati dawatu. Al-mas'alatu ats-tsalitsata asyrah. Yahtaju al-ism al-mawsul ila silatin wa aidin wa mahallin min al-i'rab. Isim mausul itu membutuhkan silah, membutuhkan a'id dan juga mahal i'rab. Fasilatu hiya al-jumlatu aw shibhul jumlati badal mausuli lima arifatihi silah itu adalah jumlah atau syubul jumlah setelah isim mausul untuk jumlah atau syukur jumlah. Setelah isi mausul untuk menunjukkan kemakrifatannya. Jadi isi mausul itu makrifat dengan sebab adanya silah, ya, yaitu jumlah atau syukur jumlah setelah isi mausul. Wal aidu dhamiran ya'udu ila al-mausuli. Li'abti, pakai tak, li'abti as-silati bil-mausul. Akib ialah dhamir yang kembali kepada isim mausul untuk mengikat atau menghubungkan antara silatul mausul dengan isim mausul tersebut. Dhamiran ya'udu ila al-mausuli li rabti silati bil mausul. ومحل الموصول من الإعراب ومحل الموصول من الإعراب يكون على حسب موقعه في الخلاف. ومحل الموصول من الإعراب yakulu ala hasabi mauki'ihi fil kalami. Fata'atan fata'atan yakulu fi mahalli af'il. Qawli ta'ala qad aflaha man tazakka suratul a'la ayat 14. Wa ta'atan yakunu fi mahali nasbin. Lahu ahbib man yuhibbul khaira. Ahbib man yuhibbul khaira. Wata'atan fi mahalli jarin. Lahu bima tajidu, judu bima tajidu. Judu bima tajidu. Baik. Adapun mahal isim mausul dalam i'rab tergantung keadaan kalamnya. Terkadang isim mausul tadi mahal afa menjadi apa ini? Fa'il. Cukupat aflaha man tazakka. Iman fa'il. Terkadang mahal nasab menjadi maful bi. Contoh ahbib may yuhibbul khair, man maful bi. Terkadang mahal jar itu al-majur fil harfi. Contohnya judul bima tajidu, maka ke sini al-majur bil harfi. Nah, al-mas'alatu a'rabiyyat ashar. As-silatu minal jumlati allaha thalathatu syurutin. Laha thalathatu syurutin. Al-awwal an takuna khabariyatan. Kali antakuna khaliyatan min makna ta'ajjubi. Antakuna khaliyatan min makna at-ta'ajubi. Al-thalith antakuna ghayra muftakiratin ila kalamin qablaha. Thank you. nahwu. Alladhi akantuhu alladhi abuhu ghaniyun wala mahalla li hadhihi al-jumlah min al-i'rab wala mahalla li hadhihi al-jumlati min al-i'rab tayyib silah yang berupa jumlah memiliki tiga persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus berbentuk jumlah khobariyah. Jumlah khobah berarti bukan jumlah tolabiyah, bukan tolab ya, juga bukan jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyah, jumlah talabiyah itu seperti apa? Fi'il amar, fi'il nahi, istifham, ya? Nah, yang didahului oleh istifham. Kalau jumlah insya'iyah seperti apa? Jumlah ta'ajubiyah, seperti ta'ajub, ma'ahsana zaidan, atau yang semisalnya. Jadi harus terbentuk jumlah khobariyah selain tolabiyah, selain insya'iyah. Syarat yang kedua, harus kosong dari makna ta'ajub. Jumlahnya itu harus kosong dari makna ta'ajub. Karena jumlah ta'ajubiyah termasuk jumlah apa ini? Insya'iyah. Maka enggak boleh menjadi silatul mausul. Syarat yang ketiga, jumlahnya tidak membutuhkan kalam sebelumnya. Jumlahnya tidak membutuhkan kalam sebelumnya. Artinya kalam sebelumnya yaitu isim mausul ke belakang, seandainya dihapus, jumlah ini berdiri sendiri, gak ada sangkut pautnya dengan jumlah sebelumnya. Nah, kalau ada sangkut pautnya, maka tak boleh. Jadi silah. Contoh, ja'ani alladhi lakinnahu qa'id. Ja'ani alladhi lakinnahu qa'id. Telah datang kepadaku orang, akan tetapi dia berdiri. Lakinnahu qa'id. Itu membutuhkan keterangan dari jumlah sebelumnya. Maka lakinnahu qa'id tadi tidak boleh jadi silatul musul, ya, karena masih membutuhkan kalam sebelumnya. Nah, kalam sebelumnya itu maka ada zaitun lakinnahu qa'im, ya. Nah, itu tiga syarat harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak menjadi silatul musul jumlah. Masalatu al-khamisata asrah. As-silatu min shibhil jumlati. من الضعف أو الجار والمجرور syaratu ayyakuna tamman. Tamman pakai alif tanwin, ya. Ayyakuna tamman wal makna bitammi wal ma'na bitammi ayyakuna fil wasli bihi fa'idatun. Ayyakuna fil wasli bihi fa'idatun. Lahu ja'alladhi indaka walladhi fiddar. Ja'alladhi indaka walladhi fiddar. والعامل فيهما فعل المحذوف الوجوبا. والعامل فيهما فعل المحذوف الوجوبا. والتقدير Thank you. ja'alladhi istaqarra indaka aw alladhi istaqarra fid dar. Fa'in lam yakun taman lam yajuz al-wasf bihi. Fa'in lam yakun taman lam yajuz al-wasf bihi. Fala taqulu, fala taqulu ja'alladhi bika, wala ja'alladhi al-yawma, wala ja'alladhi al-yawma. Silah dari syiful jumlah, yakni dari dhaf dan al-jar wal-majrur, dipasyaratkan harus tam. Yang dimaksud dengan tam di sini ialah adanya faidah yang sempurna pada isim pada silah tersebut, adanya faidah yang sempurna pada silah tersebut. Yang sifat jumlahnya tadi mengandung arti faidah atau berfaidah dengan faidah yang sempurna. Artinya seandainya isi mausul dan sebelumnya itu dibuang, siful jumlahnya berdiri sendiri, itu orang sudah paham mengandung makna yang sempurna, ya. Contoh, ja'alladhi indaka, telah datang orang yang ada di sisimu, walladhi fiddar, dan orang yang ada di dalam rumah itu. Ambil pada dua contoh tadi adalah fi'il yang dibuang secara wajib, takdirnya ialah ja'alladhi istaqara indaka au alladhi istaqara fiddar. Ya, indaka di sisimu, fiddar di rumah itu, itu sudah jelas maknanya, ya. Itu yang ada di sisimu, yang ada di rumah itu. Nah, paham ya? Jika sibul jumlahnya tadi itu tidak tam, artinya maknanya masih belum jelas, maka tidak boleh jadi silah sibul jumlah. Engkau tidak boleh mengatakan ja'alladhi bika, telah datang orang yang dengan bika, dengan, gak paham ya, ya. Gak tam maknanya. Atau ja'alladhi al-yawm, telah datang orang yang hari ini. Nah, walaupun itu termasuk jabatur dan doa, tapi enggak boleh menjadi silatul mausul sibul jumlah. Kenapa? Tidak tam, tidak mengandung faedah makna yang sempurna. Sehingga disyaratkan silah mausul dari sibul jumlah harus apa? Tam. Artinya silah maul, silatul mausulnya tadi memiliki faedah makna yang sempurna. Tayyib. Al-mas'alatu as-sadisata as-sa. La tusolu al, la tusolu al illa bisifati as-sarihati. Ismil fa'il wa ismil maf'ul wa sifatil musyabbahati wa sighatil mubalaghatin نحو الضارب والمضروب والحسن والشكور al silatul musulnya harus berupa as-sifatus syariha seperti sifail, isim maf'ul, as-sifatul musyabbah dan sifat balaghah. Contoh ad-daribu, al-badarbu, al-hasan, as-syakur. Waqad shadda, waqad shadda waslu al bil fi'lil mudhari', ka qawli sya'ir ma anta bil hakam at-tu'adha hukumatuhu, ma anta bil hakam at-tu'adha hukumatuhu. silatul mausulnya al dengan fi'il mudhari, ya, yang berbentuk fi'il mudhari itu syar, jarang dipakai, janggal ya. Berarti silatul mausul dari al yang berupa fi'il mudhari, berupa fi'il mudhari ya, bukan sifat as-sharihah, itu syar. Seperti ucapan penyair, ma anta bil hakami at-turda hukumatuhu. At-turda, fi'il mudhari majhul ya. Silatul mausul dari aw. Waqad shadda aydan wasluha bil jumlati al ismiyah wa bi dha'fi fal awwal kaul syair minal qaumi ar-rasulullah minhum minal qaumi ar-rasulullah minhum wa thani kaqawli syair man la yazalu syakiran alal ma'ah man la yazalu syakiran alal ma'ah ya, silatul mausul untuk al yang terbentuk jumlah ismiyah juga syad atau yang terbentuk dhaaf juga syad. Contoh yang pertama, silatul mausul dari al yang berbentuk jumlah ismiyah. Minal qawmi ar-rasulullah minhum. Minal qawmi ar-rasulullah minhum. Jadi ar-rasulullah minhum itu jumlah ismiyah. Silatul mausul dari al. Di ar-rasul ya. Nah. Misal contoh yang kedua, misalatul musul berpadu'af untuk al syad juga, ucapan penyair man la yazalu syakiran alal ma'ah itu ma'ah itu kan du'af alal ma'ah, dikasih hak usak alal ma'ah ini ma'ah ini silatul musul dari al syar bar itu. Al mas'alatu as-sabi'atu as-sah. Sorry. Yajibu an taqa'a silatul mausuli ba'dahu. Allah Fala yajuzu taqdimuha alaihi. Silatul musul itu tidak boleh. Silatul musul itu harus terletak setelah isim musul. Tidak boleh mendahului isim musulnya. Yajibu an taqwa silatul musul ba'dahu. Fala yajuzu taqdimu alaih. Silatul musul itu wajib harus terletak setelah isim musul. Tidak boleh mendahului isim mausul. Perhatikan baik-baik. Al-mas'alah tu al-thaminat as'af. Al-a'id Al-a'id yakunu dhamira ghaibatin wa yajibu al-mutafaqatu lafdan wa ma'nan lil mausul al khas taqulu jaa alladhi aqamtuhu wallati aqamtuha walladhani aqamtuhuma walladzina akramtuhum wallawati akramtuhunna wa yajuzu lil mausuli al mustaq wajhan wa awal mura'atul lafzi. Mura'atul lafzi. Fayakunu mufadan mudhakkar ma'al jami'. Wa huwal akthar. Mura'atul lafzi fayakunu mufadan mudhakkar ma'al jami'. Wa huwal akthar. Nahu wa minhum man yastami'u ilayka Surah Al-An'am ayat 25. Athani mura'atul makna. Nahu wa minhum ma yastami'una ilayka. Domir a'id itu harus berbentuk domir. Domir a'id harus berbentuk domir apa ini? Ghaib. Bukan domir mutakallim, bukan domir mukhatab, ya. Dan wajib sesuai secara lafaz maupun makna jika kembalinya kepada isim mausul khos. Contoh, kau katakan ja'alladhi akramtuhu al-alladhi mufat mudaka akramtuhu walladhi akramtuha mufat mu'annas walladhani akramtuhuma mufanna mudaka walladhin akramtuhum jam' mudaka walawati akramtuhunna wulna kala jam' mu'annas kembalinya kepada al-lawati. Naam. Adapun kalau isim mausulnya itu mustaqar, maka boleh dibaca dua. Bentuk. Yang pertama, melihat lafadznya. Isim mausul mustaqar itu lafadznya apa? Mufrad, mudzakkar. Dipakai untuk semuanya. Mutsanna, jamak, lafadznya tetap ya. Ma, man, lafadznya mufrad ya. Tapi secara makna bisa untuk isim mufrad, bisa mutsanna, bisa jamak. Maka kembalinya pakai mufat mudakar saja, tak masalah. Namanya mu'atul lafzi. Contoh, wa minhum may yastami'u ilaika. Man yastami'u ilaika. Dhamirnya huwa, ya. Nah. Karena man dianggap mufat, lafadznya. Maka pakai yastami'u. Yang kedua, dengan memperhatikan maknanya. Kalau maknanya itu banyak, berarti ya harus hum atau domir hum. Wa minhum may yastami'una ilaika. Yastami'una pakai domir hum. Karena man di sini dianggap mengandung arti banyak. Wa minhum, sebagian dari mereka. Ya. Nah. Jadi kalau dhamir a'id itu kembali kepada isim mausul mustaqar, boleh mutabaqah, boleh ghairul mutabaqah. Ini mutabaqah menyesuaikan maknanya. Kalau mufrad ya dhamir mufrad, musanna ya dhamir musanna, kalau jamak ya dhamir jamak. atau ghairu mutafaqah, enggak sama. Ini tetap mufrad untuk semuanya, ya. Nah, tapi kalau kembali ke domain a'id itu kepada isim mausul khas, harus apa? Mutafaqah. Dan semuanya harus berbentuk dhamir ghaib, bukan dhamir mukhatab atau mutakallim. Nah, al-mas'alatu atas atau as-sah. Harus selesai hari ini, ya. Nah, padahal mulut saya sudah kering, pegel semua ngomongnya. Nah, ngomong terus sejak tadi pagi, ya. Nah, al-mas'alah itu atas atau asal. Al-a'idu nau'an. Al-a'idu nau'an. Wajibun dhikruhu wa jaizun hadfuhu. Wajibun dhikruhu wa jaizun hadfuhu. Nih, dhamir a'id ada dua macam. Yang pertama, wajib disebutkan. Yang kedua, boleh dibuang. Berarti boleh disebut, boleh dibuang, ya. Nah, fayajibu dhikruhu idza lam yasluhil baqi ba'da hadfihi, idza lam yasluhil baqi ba'da hadfihi li ayyakuna silatan. Li ayyakuna silatan sawa'un akana dhamira raf'in am lasbin am ja'in. Dhamir a'id wajib disebut jika kita buang ternyata yang tersisa tidak layak jadi silatul mausul, karena enggak sempurna faedahnya, ya. Mas, dhamir a'id wajib disebutkan jika seandainya kita buang itu dhamir a'id yang tersisa gak layak jadi silatul mausul karena gak sempurna faedahnya. Baik dhamir a'idnya itu dhamir rafa', nasab atau jar, kalau seandainya dibuang yang tersisa gak layak jadi silatul mausul. Nah, kaidah, ya, kasih contoh sendiri. Intinya nggak usah kasih contoh, pokoknya ya kalau kamu buang nggak cocok jadi silatul mausul karena nggak sempurna faedahnya. Nah, supaya tahu. Contohnya, maka kita harus tahu dulu tempat-tempat dhamir a'id yang boleh dibuang. Berarti selain tempat ini wajib disebutkan. Baik. Wa yajuzu hadfuhu, di talafat wabi, wajuzu hadfu fi talafati mawabi'a. Idhamir a'id boleh dibuang di tiga tempat. Al-awal, idza waqa'a fi awwal silatin tawilatin ma'fu'an ala annahu mubtada'un mukhbar anhu bi mufradin. Idza waqa'a fi awwal silatin tawilatin marfu'an ala annahu mubtada'un mukhbar'un anhu bimufradin, mukhbar'un anhu bimufradin. Ma'ana billadhi qailun laka su'an. Ay billadhi huwa qailun. Ma'ana billadhi qailun laka su'an ay billadhi huwa qail. Yang pertama ya, jika dhamir a'idnya itu terletak di awal silatul mausul yang panjang, jadi silatul mausulnya itu panjang, dia ada di awal dalam keadaan dia afat domen aitnya menjadi mubtada ya, yang khobarnya mufrad di awal silah yang panjang menjadi mubtada dari khobar yang mufrad, dari khobar yang mufrad. Nah, contohnya ma'ana billadhi qailun laka su'an. Cepat di'irab. Aku bukanlah orang yang mengatakan jelek kepadamu. Aku bukan orang yang berkata jelek sama kamu. Ana mubtada billadhi khabar. Ni qailun laka su'an silatul mausul. Ya. Nah. Qailun khobba mufrad. Mubtada'nya dibuang. Itu berupa dhamir a'id. Ai billadhi huwa qail. Nah, wa qailun laka su'an. Panjang silahnya ya. Dia ada di awal wa itu. Karena terlalu panjang, supaya gak panjang-panjang, wa-nya dibuang saja. Nah, dan ketika dibuang rusak maknanya ya. Nah, jadi qailun laka su'an. Paham ya? Maka jawaz, jawazun atau jaizun khatfu, boleh dibuang. Kalau disebutkan juga gak apa-apa. Berarti, berarti kalau ada dhamir a'id rafa berada di awal silatul mausul yang pendek. Nah, maka wajib disebutkan, gak boleh dibuang. Ini contohnya ya. Ayo, jangan ngantuk. Ini harus membutuhkan ketelitian. Dhamir a'id rafa yang boleh dibuang ialah dia berada di awal silatul mausul yang panjang, dia menjadi mubtada' yang khobarnya mufrad. Contohnya tadi itu. Berarti kalau ada dhamir a'id rafa berada di awal silatul mausul yang pendek, maka wajib disebutkan, tidak boleh dibuang. Ini makanya membuat contoh yang tadi yang wajib disebut, harus tahu mana yang boleh dibuang. Contohnya yang wajib disebut ja'alladhi huwa fadilun. Ja'alladhi huwa fadilun, telah datang orang yang utama. Seandainya huwanya itu dibuang, ja'alladhi fadilun, maka agak sempurna maknanya, ya kan? Setelah dibuang dhamir a'idnya kok gak sempurna, gak layak sebagai sila. Bukan jumlah, bukan sifat jumlah, ya. Nah, maka wajib disebut, karena dia dhamir rafa berada di awal sila yang pendek, maka wajib disebut. Paham ya? Kalau ditanya, coba contohkan dhamir a'id yang wajib disebut. Itu dhamir a'id makharofa di awal silatul mausul yang pendek. Karena kalau di awal silatul mausul yang panjang, boleh dibuang. Contohnya tadi, ja'al lagi huwa fadilun, gak boleh huwanya dibuang. Asal idza kana mansuban muttasilan bi fi'lin tammin au bi wasfin tammin ghayra silati au, ghayra silati au idza kana mansuban muttasilan bi fi'lin tammin au bi wasfin tammin ghayr silati au. Fatawwal lahu nashadu bima na'lamu nashadu bima na'lamu ay na'lamuhu والثاني نحن الذي أنا مؤتيك مؤتيك درهم الذي أنا مؤتيك dirhamun ay mu kamu perhatikan baik-baik. Yang kedua, domir a'id boleh dibuat jika domir a'idnya mahal nasab berupa domir mutasil fi'ilnya tam atau sifat yang beramal seperti filtam bukan silahnya al contoh yang pertama nashhad kami bersaksi bima na'lamu dengan apa yang kami ketahui perhatikan na'lamu itu fi'il tam ya. Nah, ini asalnya ada dhamir a'idnya yang nasab na'lamuhu karena fi'il tam yang muta'addi butuh maf'ul bi ya kan ini masih menyebut fa'ilnya belum maf'ul bi na'lamuhu ah dhamir hadaf itu mahal nasab mutasil yang fi'ilnya tam maka dia yang selaku dhamir a'idnya kembali pada ma ya boleh dibuat nashhadu bima na'lam atau nashhadu bima na'lamuhu contoh yang kedua alladhi ana muqtika dirham barang yang aku berikan kepadamu adalah uang dirham ana muktika mukti dari atau yukti itu fi'il muta'addi yang memiliki dua maf'ul bih maka isim sifatnya isim fa'ilnya cukup beramal seperti fi'ilnya punya dua maf'ul bih mukti itu sifat tam yang beramal seperti fi'ilnya punya dua maf'ul bih mukti ka ka satu maf'ul bih maf'ul bi yang lain dhamir a'id dibuang muktika nah dhamir hak tadi itu dhamir mutasil mahal nasab menjadi maf'ul bi dari sifat yang tam selain silah dari al kalau silahnya al tak boleh berarti berarti kalau dhamir mutasil mahal nasab, tapi fiilnya nakis, maka wajib menyebut dhamir aidnya, ya, tak boleh dibuang. Contoh, ja'alladhi kuntuhu, telah datang orang yang dialah aku. Ja'alladhi kuntuhu, itu hak, itu dhamir mutasil mahal nasab, ya, aid itu harus disebutkan karena dia terletak setelah fi'il apa ini? Nakis. Nah, atau terletak setelah sifat tapi tidak tam, tam. Sifat yang bukan tam, yang enggak boleh dibuat, ya. Atau dhamir mutasil mahal nasab tapi terletak setelah huruf, juga enggak boleh dibuat. Contoh, ja'alladhi innahu fadilun. Innahu, haknya kan dhamir a'id mutasil mahal nasab, tapi dia terletak setelah inna, ya, maka sebut tak boleh dibuat. Atau kalau sifat tamnya tadi itu menjadi silahnya al, maka tak boleh dibuat. Contoh, ja'a adribuhu zaidan, adribuhu, haknya itu mahal nasab mutasil, ya. Nah, tapi dia terletak setelah sifat yang menjadi silatul musuhnya al, tak boleh dibuat. Tadi harus disebut ja'a adribuhu zaidan. Nah, demikian, ya. Atalis. Ini yang paling susah dalam masalah isim mausul, yang ilmu a'id ilmu harus benar-benar pelan-pelan, nah, pas pelan-pelan, pas waktunya habis, pas siang, nah, pas capek, tapi benar-benar harus melek, ya. Nah, kalau enggak harus langsung lepas, ya, ya. Nah, yang enggak paham, yang penting nyatet, nanti memahami, tanya temennya, ya. Nah, supaya segera selesai. Idza kana majruran, bil mudafi, alladhi yakunu isma fa'ilin bimakna al-hal awil istiqbal. Ja'a alladhi ana za'irun, ay za'iruhu, ja'a alladhi ana za'irun, ay za'iruhu. jika dhamir aidnya itu mahal jar menjadi mudhaf ilaih dari isim fa'il yang mengandung arti sekarang atau akan datang. Contoh ja'alladhi ana za'ir ay ana za'irhu, ya. Nah, za'ir itu mudhaf, mudhaf ilainya berupa dhamir a'id mahal jar za'irhu. Boleh dibuat, ya. Dengan syarat dia mudhaf ilai, mudhafnya berupa isim fa'il yang mengandung arti sekarang atau akan datang. Berarti kalau ada dhamir mahal jar yang mudhaf ilai tapi mudhafnya bukan isim fa'il, maka wajib disebut dhamir aidnya. Contoh ja'alladhi ilmuhu ghazir, telah datang orang yang ilmunya luas banyak. Ilmuhu itu kan dhamir aid mahal jar mudhaf ilaih, tapi mudhafnya itu bukan isim fa'il, maka wajib disebutkan ja'alladhi ilmuhu ghazir. Tak boleh. Ja'alladhi ilmul ghaziran. Tak boleh. Nah. Atau dhamir aidnya itu mahal jar menjadi mudhaf ilaih tapi isim fa'ilnya mengandung arti madhi, lampau. Maka tak boleh dibuang. Harus disebutkan. Contoh ja'a alladhi ana mukrimuhu amsi, ada amsi, telah datang orang yang kemarin aku muliakan. Ja'a alladhi ana mukrimuhu amsi, mukrimuhu ada dhamir a'id mahal ja' mudhaf ilaih, mudhafnya berupa isim fa'il tapi artinya itu madhi, ada amsinya tadi, bukan hal, bukan istiqbal, maka wajib disebutkan dhamir a'id. Tayyib al-mas'alah itu al-isra'un. Ya, sampaikan maaf saya kepada ustaz berikutnya ya. Nah, harus selesaikan sekarang ya. Nah, al-mas'alah itu al-isra'un, masalah yang 20. Ini Ya juzu aibon hatfu al-aidi al-majruri bil-harfi al-mumathili lil-harfi al-dakhili al-mawsul. Ya juzu aibon hatfu al-aidi al-majruri bil-harfi al-mumathili lil-harfi ad-dakhili al-mawsuli. Wattafaqa mutta'alliqal harfain Ta'alliqah ada alifnya. Al-kharfain lafdhan wa ma'nan. Wattafaqa muta'alliqah al-kharfain lafdhan wa ma'nan. Nahu ma'atu billadhi ma'ata. Ai marta bihi. Wadhalika qawluhu. Kadalladhi cu'a bimal mausulu cah kamu apil ladhi ma'atu fawwabha. Kadalladhi cu'a bimal mausulu cah kamu apil ladhi ma'atu fawwabha. Nah, boleh juga membual domir a'id mahal jar yang dijarkan dengan huruf jar yang serupa dengan huruf yang masuk pada isim mausul. Kedua huruf tadi memiliki muta'alik yang sama lafaz dan maknanya. Contoh ma'atu billadhi ma'ata. Nah, ma'ata ini membuang domir a'id mahal jar bihi. Nah, yang dibuang itu bihi ya. Boleh dibuang karena domir a'idnya tadi dijaga dengan ba. Sama seperti huruf jar yang mengejarkan isim mausulnya. Kemudian fi'il yang tak kait dengannya dengan ba tadi itu juga harus sama secara lafaz dan makna. Maratu billadhi marata bihi. Maka boleh dibuang. Berarti. Baik. Berarti kalau isim mausulnya tidak dijarkan dengan huruf yang mengejarkan domir a'idnya, maka domir a'idnya wajib disebut. Contoh, ja'alladhi marartu bihi. Telah datang orang yang pernah aku lewati. Marartu bihi, bihinya wajib disebutkan domir a'idnya. Mengapa? Karena alladhi tidak dijarkan dengan huruf ba. Jelas? Berarti kalau isim mausulnya dijarkan dengan huruf ja yang beda dengan huruf ja yang mengejarkan domir a'id, maka domir a'idnya wajib disebutkan. Nah. Contoh, tomaktu filladhi rahibtu fihi. Tamaktu fil ladhi rahibtu fihi. Berarti fi'il yang terkait dengan huruf jarnya itu beda lafadznya, maka wajib menyebut domir a'idnya. Ta'im tamaktu fil ladhi rahibtu fihi. maka fihinya dibuang. Wajib disebut domir aibnya karena fiil yang terkait dengannya rahibtu, sementara fiil yang terkait dengan huruf jar isi musul lafadznya beda tomato ya. Nah, berarti kalau yang mengejarkan domir a'id itu beda dengan yang mengejarkan isim mausulnya, juga harus disebutkan rahibtu filladhi rahibta anhu, aku mencintai orang yang engkau benci, aku suka sama orang yang kamu benci ya. Karena sering ngepus ya aku, tak terap. Kenapa kok kamu benci? Saya ini ngepus ya. Ibu, uangnya pakai ngepus ya aku ya. Aku senang sama orang yang kamu benci. Beda ya, domir huruf jar yang mengejarkan isim mausul sama huruf jar yang mengejarkan domir a'id beda. Maka domir a'idnya wajib disebut. Nah, yang boleh dibuang itu kalau domir a'idnya dijarkan dengan huruf jar yang sama dengan huruf jar yang mengejar mausul, kemudian fi'il yang terkait huruf jar tadi lafaz dan maknanya sama. Baik, barakallahu'alaikum. Itulah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik kadalladhi ju'abi mal mausul jar kamu'abi alladhi marartu fahuwa ba'a wallahu ta'ala al-biswab subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.